Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang tidak terhitung dengan bilangan dan tidak terjumlah dengan angka yang ada. Nikmat yang Allah berikan dalam rangka untuk membantu kita menegakkan ibadah kepada Allah. Tidaklah Allah menuntut dari kita balasan, dan tidak pula meminta untuk kita memberikan makan serta minuman, akan tetapi Allah lah yang akan meminta kepada kita pertanggungjawaban atas nikmat tersebut berupa penegakkan ibadah yang benar dalam kehidupan. Marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, terkhusus dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah yang mulia, yang kita berada di malam kedua dari hitungan serta secara penetapan tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Kita sekarang pada malam 2 Hijriah, bulan Dzulhijjah ini, yang kita mohon kepada Allah bisa mengisi hari-hari ini dengan amalan soleh, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan dalam hadisnya yang sahih dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari di mana amalan soleh yang dilakukan di dalamnya lebih Allah cintai daripada amalan yang dilakukan di 10 hari awal Dzulhijjah ini. Maka para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, tidakkah pula jihad fi sabilillah wahai Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah, kendati pun itu jihad fi sabilillah, tidaklah lebih dicintai oleh Allah daripada amalan soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah ini. Illa rajulun, kecuali seorang yang kharaja binafsihi wa malih walam yarji' min dhalika syai'un." Maka kecuali seorang yang berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan jiwa dan hartanya, dan tidaklah ada dari satupun itu kembali ke dunia ini melainkan mereka gugur beserta harta dan jiwanya. Maka marilah kita syukuri nikmat yang ada ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yang semoga betul-betul nantinya kita dulang pahala di akhirat. Kita melihat hasil panenan kita dengan tanaman-tanaman dunia, karena akhirat itulah negeri yang kekal dan kehidupan serta kebahagiaan yang hakiki. Di malam hari ini, ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, meneruskan pelajaran kita pada barakallahu fikum pembahasan mengenai solatul istisqa. Solat istisqa. Naam. Di mana pelajaran kita dengan apa yang dalam kitab Bulughul Maram, dua kitab Manhajus Salikin, yang telah sampai atau masuk pada pembahasan solatul istisqa. Sementara dalam kitab Bulughul Maram pembacaan hadis baru selesai dari sholat witir. Sholat istisqo masih barakallahu fikum jauh di depan sana. Tidak mengapa kita mendengarkan setoran hadis-hadis dalam bulughul maram yang akan dibacakan oleh anak-anak kita yang sedang menghafal, yang semoga Allah menjadikan mereka nanti generasi yang meneruskan estafet dakwah salafiyah, dakwah yang mengacu kepada bagaimana jalannya Nabi dan para sahabat yang membangun ilmu ini di atas kitab dan sunnah. Maka tafadhalu bagi antum yang telah menghafalkan hadis setelah sholat witir. Naam. Tafadhal untuk membacakan hadisnya dengan berdiri. Jazakumullahu khairan. Tafadhalu. Siapa yang hafal hadisnya? Tafadhal dari kelas TMA. Ada yang mau berdiri? Tafadhal. Wala ahad. Hah? Fi wahid, tafadhal. Kum ya barakallahu fikum. Iqra Pak Iman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalus salati ba'dal faridah. Salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salatul lail, salat malam. Naam barakallahu fikum. Sehingga di sini naam tentunya kita berupaya untuk menjaga sholat-sholat lail yang disebut juga di sana sholatul witr atau disebut juga tahajud. Naam, karena dilakukannya dengan bersungguh-sungguh dan disebut sholat witr karena diakhiri dengan bilangan ganjil. Naam, yakni rokaat yang ganjil. Kemudian barakallahu fikum disebut sholat malam karena itu dilakukannya di malam hari. Dan semua itu termasuk bagian dari sholat tatawwu dan sholat nafilah yang merupakan ibadah tambahan untuk menyempurnakan kekurangan dalam sholat fardu. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimakumullah jazallahu khairan. Semoga Allah menambahkan kekuatan hafalan dan kefahaman yang benar serta kelurusan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada kitab kita Manhajus Salikin. Dalam masuk pada pembahasan mengenai sholatul istisqa. Qala al-imam Sa'di rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau menerangkan selanjutnya barakallahu fikum pada poin berikutnya. Sholatul istisqa. Sholatul istisqa sunnatun idza tarran nasu li faqdil ma wa tuf'alu ka salatil id fi sahra yakhruju ilaiha mutakhashi'an mutadallila mutadarri'an fa yusalli raq'ataini thumma yakhthubu khutbatan wahidatan yukthiru fiha al-istighfar wa qira'atul ayati allati fiha al-amru bihi wa yaluhu fi du'a wa la yastabti'u al-ijabah. Ini terakhir sampai di sini penjelasannya. Kalau pembacaannya kemarin sudah semua. Nah, di mana sholatul istisqa adalah sholat apa? Istaf'ala wazan apa ya? Muhazib. Apa faedahnya istaf'ala? Apa sholat istisqa? Sholat untuk meminta hujan. Di mana meminta hujan kepada Allah dilakukan dengan berapa cara ya Khalid? Tiga cara barakallahu fikum. Apa saja indak ya? Siapa Fahmi? Satu, dengan cara sholat istisqa, keluar ke tanah lapang menyelenggarakan sholat berjamaah. Yang kedua, indak ya Sultan, berdoa. Doa di mana ini? Hah? Berdoa apa? Berdoa benar dengan berdoa. Karena istisqa juga hakikatnya doa. Muhammad, rasa? Wallahu a'lam. Sebelahnya. Ndak ya, siapa? Ubaidah. Ubaidillah. Apa? Anu Ubaidillah ya. Sebelahnya rasa sebelah kiri, sebelah kiri. Sebelahmu sebelah kiri siapa? Ubaidillah ya. Wildan. Ndak Wildan. Wallahu a'lam. Ini barisan wallahu a'lam ya. Berarti kalau wallahu a'lam terus besok enggak boleh di belakang, harus di depan ya. Sekarang yang belakang kita lihat Fawaz. Ya, sekarang barisan belakang hati-hati. Naam. Besok sudah Ami Aiman tidak mengizinkan mereka di belakang biar tidak wallahu a'lam. Naam. Sebelahnya lagi siapa? Depannya Fawaz. Al-Multafid, coba lihat. Aindah Gazaki. Ini bahaya kalau wallahu a'lam ya. Lumayan Ustaz dapat setengah ya. Ridokah antum diberi setengah? Barakallahu fikum. Ibrahim. Berdoa apa? Ketika dalam sujud. Ketika dalam sujud, berdoa ketika dalam sujud ini berdoa secara umum meminta hujan. Barakallahu fik. Belakangnya siapa Ibrahim? Aindak. Apa lagi? Wallahu a'lam. Sudah berapa yang wallahu a'lam ini ya? Barakallahu fik. Ami Aba Ismail. Apa lagi? Jangan sampai kalah sama Aba-Aba. Khairan insyaallah. Damar. Wallahu a'lam. Semuanya wallahu a'lam. Davi. Ngomong apa ya, Mas? Enggak dengar. Barakallahu fik, berdoa dalam salat khutbah salat Jumat. Berarti besok yang tadi dicatat Ami Aiman yang wallahu a'lam enggak boleh lagi duduk di belakang ya. Ini menjaga antum semuanya ya, biar dapatnya bagus. Barakallahu fik. Khairan jallah. Jadi istisqa adalah wazan istaf'ala. Alif sin dan ta dalam ilmu sorof ziyadah alif sin dan ta. Wazan istaf'ala ini yufidu talab, memberikan faedah meminta. Ini secara umum ya. Binanya adalah demikian. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, meminta hujan ini dilakukan kapan? Idza tarran nasu li faqdil ma. Kalau manusia sudah sangat genting karena tidak ada air. Kalau baru sehari, dua hari enggak hujan masih ada air. Belum istisqa. Sudah rekasa, khawatir binasa dan seterusnya. Dalam hadis halakatil amwal wa qata'atis subul. Sudah binasa, hancur harta benda. Jalan-jalan sudah terbelah, susah. Nah, itu akhirnya Rasul istisqa dalam khutbah Jumat. Nah, ini barakallahu fikum, dilakukannya dengan salah satu tiga cara, yaitu doa secara umum di waktu-waktu mustajab, atau berdoa ketika khutbah Jumat, khatib dalam khutbahnya berdoa istisqa. Bagaimana caranya? Ndak ya Ihsan. Nah, sekarang bagian tengah. Bagaimana caranya kemarin? Ismail. Dafa. Coba jangan menunduk ya. Kalau lagi dibacakan menunduk enggak apa-apa, asal jangan cerita. Ndak ya Cip apa Nduk? Sama-sama hitam, saya sudah gak kenal mana Cip mana Nduk. Wallahu a'lam. Satunya lagi. Biasanya satu hitam, satu putih. Ini enggak tahu yang Wallahu a'lam. Sebelahnya siapa tengahnya antum? Nabil. Wallahu a'lam. Belakangnya Ihsan siapa? Hidayat. Hah? Bagaimana caranya sifatnya? Arkan. Haris. Itu ketika sholat. Sekarang ketika khutbah. Dalam khutbah khutibnya doa istisqo. Bagaimana caranya, kaifiahnya? Sebelahnya siapa? Sebelah Moris. Siapa itu? Rafi. Hah? Abdur Rafi. Wallahu a'lam. Jangan salah, jangan kalah sama Akmam ya, sama para aba. Coba endak ya. Aba Abdur Rahman mukmin. Caranya bagaimana? Hah? Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Aba Hilal. Wallahu a'lam. Aba Ismail. Iya, barakallahu fiik. Yaitu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Sifatnya Rasul mengangkat tangan tinggi-tinggi hatta yabdua ittaihi. Sampai nah, begini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Habibullah ketika mencontohkan dalam majelis, Rasul dulu begini dan diaminkan. Nah, ini beliau mencontohkan begini. Begini diaminkan. Nah, amin, amin, nah, seperti itu. Dalam Jumat ini kalau begini sudah diaminkan semuanya. Amin, amin, nah, itu. Ya, mengangkat tinggi-tinggi. Ini ketika dalam khutbah Jumat. Nah, sekarang yang ketiga dengan cara sholat khusus, disebut sholat apa? Istisqo, ya, sholat yang khusus. Bagaimana sifatnya? Yaitu keluar dilaksanakan di tanah lapang dengan berjamaah. Dilaksanakannya seperti sholat Aid, yaitu dua rakaat. Sholat terlebih dahulu baru khutbah. Khutbahnya satu kali. Nah, kemudian setelah itu menghadap ke arah kiblat. Berdoa menghadap ke arah kiblat dan hawala ridaahu, membalik ridanya. Ada yang bawa sorban enggak? Ada. Di ridanya ada yang bawa sajadah? Intinya tadinya begini terus dibalik. Nah, coba. Dulu sebagian guru-guru kita mensifatkan membalik rida begini. Rida. Nah. Misalnya ini rida ya, selendang. Ya. Terus dibalik. Dibalik. Yang kanan jadi ke kiri, kiri jadi ke kanan. Nah, dalam rangka apa? Tafa'ulan. Ya, berharap kebaikan. Allah merubah kondisi yang tadinya kering kerontang menjadi hujan. Ya, ini tadi. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Kalau seandainya ini bagaimana? Sorbannya. Bagaimana? Ya dibalik. Sudah, berarti apakah begini enggak? Ya begini jadinya. Nah, dibalik ya. Jadinya dibalik. Nah. Difahami? Ya, ini hawala ridaahu, membalik ridanya. Thayyib, kita lanjutkan. Qala rahimahullah wa yanbaghi qabla al-khuruj ilaiha fi'lul asbab allati tadfa'u asy-syarra wa tanzilur rahmah. Dan seyogianya qoblal khuruj ilaiha, sebelum kita keluar menuju musholla untuk sholat apa namanya istisqa, fi'lul asbab, untuk melakukan sebab-sebab allati tadfa'u syarra, yang bisa mengangkat kejelekan. Naam. Wa tanzilur rahmah, dan menyebabkan Allah menurunkan rahmatnya. Naam. Kal istighfar, seperti memperbanyak istighfar. Istighfar. Nah, sekarang murojaah sorof. Wazannya apa? Istaghfaro, ya. Istaf'ala. Berarti artinya apa? Talabul ghufron, ya, dari kata ghufaro. Berarti ghufron, berarti talabul ghufron. Berarti apa artinya? Istighfar, meminta ampunan. Nah, demikian ya. Istighfar, kemudian wat taubah dan taubat. Apa bedanya istighfar dan taubat? Istighfar adalah dengan ucapan astaghfirullah. Adapun istighfar bagian dari taubat. Di mana taubat adalah dia dengan memenuhi tiga syarat pokok. Pertama, ikhla' anidzunub, berhenti total dari dosa yang dia lakukan. Yang kedua, wa ayyandama ala fi'liha, dia menyesali dari terjatuh kepada perbuatan dosa tersebut. Dan yang ketiga adalah an ya'zama alla ya'uda ilaiha ba'du, dia bertekad bulat tidak kembali lagi melakukan. Ya, jadi kalau taubat terpikir, oh saya bertobat, nanti kalau sudah ada kesempatan lakoni lagi, namanya belum taubat. Namanya belum taubat ya. Jadi kita akan melihat kejujuran orang bertobat itu kelihatan. Ya. Dia tidak akan mengulangi lagi dosa yang pernah dia lakukan walaupun kesempatan ada. Nah, sudah, karena sini banyak. Kamu taubat kepada Allah, ya saya tobat, ada kesempatan lakukan lagi, namanya belum taubat nasuha. Nah, nah ini hendaknya bertaubat. Nah, barakallahu fikum. Ini demikian ya, bertaubat wal khuruj minal madzalim, dan segera mengeluarkan diri dari madzalim, hutang-hutang ataupun kezaliman-kezaliman, kelaliman, menganiaya orang lain, segera meminta maaf dengan istighfar, meminta kepada orang yang mazlum, dizalimi. Walihsan ilal khalqi, dan berbuat kebajikan kepada hamba-hamba Allah. Wa min ghairi dzalika minal asbabillati ja'alaha Allahu jalibatan lirahmah, dan selain daripada itu, dari sebab-sebab yang Allah jadikan bisa mengangkat dan mendatangkan rahmat Allah, dafi'atan linniqmah, dan menolak serta menahan kemurkan Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Nah, maka di sini ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, dibahas oleh para ulama tentang barakallahu fikum, pembahasan selanjutnya yakni ziyadah faidah. Naam. Di sini yakni barakallahu fikum tentang salat istisqa. Disebutkan di dalam beberapa masail, naam, oleh para ulama yakni di antara hal yang disunahkan pula dalam salat istisqa yang pertama tadi mengenai tahwilur rida. Naam. Barakallahu fikum, kita bacakan dulu. Naam, sini. Yani yang pertama mengenai hal yu'adzan wa yuqamu li sholatil istisqa, apakah dikumandangkan azan dan juga iqamah dalam rangka untuk menegakkan sholat istisqa, karena ini sholat berjamaah. Naam. Maka barakallahu fikum, diterangkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, yakni bahkan sebagian menukilkan ijma', kesepakatan para ulama, annahu la yu'adzanu laha wa la yuqam, yaitu tidak perlu adanya azan dan iqamah. Naam. Tidak perlu adanya azan dan iqamah. Naam. Ini barakallahu fikum. Dan demikian pula, hanya saja di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama, kalau begitu bagaimana? Apakah sebagaimana salat khusuf demi mengumpulkan manusia diseru salatal jami'ah atau tidak? Naam, sebagian ulama berpendapat demikian. Namun wallahu a'lamu bissawab, yang benar tidak diseru dengan seruan apa-apa. Naam. Tidak ada seruan, tidak ada panggilan untuk mengumpulkan manusia yakni melakukan salat istisqa dengan azan walal iqamah wala salatal jami'ah. Naam. Kalau khusufiyah diseru as-salatal jami'ah, as-salata jami'ah, ya as-salata jami'ah, salat berjamaah, salat berjamaah. Naam. Ini demikian. Namun kalau dalam salat istisqa tidak. Naam. Jadi langsung datang tiba-tiba apa? Imamnya salat Allahu Akbar. Nah, demikian ya. Kemudian takbirnya apakah sama dengan sholat id? Sebagian ulama demikian. Nah, yaitu 6 kali dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua yakni Idza stasqan nasu falam yasqu falyukariruna sholatal istisqa. Yang kedua, apabila sudah dilaksanakan sholat istisqa, nah, belum lagi turun hujan, ya. Ini kenapa? Sebabnya banyak hal, mungkin banyaknya maksiat. Banyak hal orang bertobatnya belum nasuha. Naam. Banyak hal sehingga Allah dengan hikmah yang balighah masih menahan hujan. Apakah dibolehkan atau disyaratkan untuk mengulang-ulang salat istisqa? Naam. Maka barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Di sana diterangkan mazhabul Hanabilah wal Malikiyah wa Syafi'iyah, yakni jumhur ulama. Naam barakallahu fikum adalah menerangkan annahum in suku wa illa adu fil yaumi tsani wa tsalis, yakni kalau sudah terus langsung hujan cukup, namun kalau belum boleh diulangi hari besok atau lusa diulangi lagi. Naam, sehingga turun hujan, sehingga turun hujan. Demikian pula dalam khutbah Jumat. Naam, belum lagi istisqa belum turun khutbah Jumat berikutnya. Dan ini sering dilakukan para imamatul haram, ya. Imam-imam di Masjidil Haram kadangkala demikian membaca Allahumma aghisna Allahumma aghisna Allahumma aghisna. Nah, ini kita mendapatkan beberapa kali mereka juga mengulang. Kemarin khatib kemarin ini belum hujan. Ternyata hujannya hari Rabu. Oh, Jumatnya diulang lagi karena masih belum basah, baru sebentar. Nah, hujan, minta hujan lagi. Nah, ini selama masih dibutuhkan. Ini waqala Ishaq la yakhrujuna illa marrah. Nah, di sana terjadi perselisihan. Nah, sebagian menyatakan tidak dilakukan kecuali satu kali saja. Nah, namun yang rajih wallahu a'lam bishawab, kalau memang dipandang masih diperlukan boleh untuk diulang. Ini wallahu a'lam bishawab, disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Kalau ada yang menyatakan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarnya hanya sekali. Sekali salat istisqa tidak mengulangnya. Ya karena ketika itu langsung hujan, ya. Nah, sekarang lah ini masyaallah ya, banyak sering ditahan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebab dosa dan kemaksiatan. Naam, nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan dari terjatuh kepada dosa-dosa. Demikian pula barakallahu fikum. Selanjutnya mengenai salat istisqa ini, naam, disebutkan oleh beliau di sana ada hal yang disunahkan. Apa sajakah yang disunahkan dalam salatul istisqa? Naam. Maka diterangkan para ulama, yakni as-sunanul lati yambaghi fi'luha fiha, sunnah-sunnah yang seyogianya dilakukan dalam salat istisqa. Yang pertama, an yuksira minad du'a al-ma'sur 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, untuk memperbanyak doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Kemarin sudah dicontohkan tiga doa, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Naam. Ya Allah berikanlah kepada kami ghais. Apa itu ghais? Yang ingat Hanif? Hujan apa? Hujan yang bermanfaat, ya. Karena hujan bahasa Arabnya yang lain apa? Ya siapa Umar? Mator. Bedanya apa ghais dengan mator? Kadang bermanfaat, kadang Allah datangkan sebagai azab, ya, sebagaimana mapar yang diturunkan kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Naam, dengan sebab dosa yang sangat besar akhirnya Allah turunkan wa amtarna alaihim matara. Betul-betul kami turunkan kepada mereka hujan matar, yaitu hujan yang membawa mudarat. Naam, barakallahu fikum. Sehingga doanya Allahumma aghithna, ya Allah turunkan kepada kami hujan yang bermanfaat, atau Allahumma aghisna ghaisan mughisa mari'an mari'a ajilan ghairu ajil nafi'an ghairu dar. Naam, barakallahu fikum. Kemudian ini diperbanyak. Naam. Kemudian juga disunahkan yastaqbilul qiblata fi akhir doa. Kemudian di akhir doanya langsung balik, tadi doanya menghadap makmum. Ketika di akhir doa balik menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian apa yang dilakukan setelah menghadap kiblat? Yuhawwilu ridaahu. Membalik ridanya, selendangnya tadi. Fayaj'alul yamina 'ala shimal wa shimala 'ala al-yamin. Yang tadinya di sebelah kanan dipindah sebelah kiri, yang sebelah kiri dipindah sebelah kanan. Nah, barakallahu fikum. Ini yang hendaknya dilakukan. Nah. Kemudian yang kedua disunahkan pula yusannu ayyakhruju ila salatil istisqa jami'ul muslimin hatta nisa wasibyan. Disunahkan untuk keluar menuju salat istisqa seluruh kaum muslimin, sampai pun wanita ataupun anak-anak kecil. Nah, bagaimana wanita haid? Ya tentunya disunahkan, karena dengan keumuman bahwasanya dilakukan seperti sholat aid, seperti sholat aid dilakukan di lapangan, dan disunahkan bagi mereka semua muslimin keluar yashaduna sholat, menyaksikan sholat dan barokah hari tersebut. Nah, berdoa. Nah, yang ketiga yusanul khuruj ilaiha bi khudu' wa khusyu' wa tadallul. Nah, disunahkan ketika keluar menuju sholat istisqa adalah dengan khudu', dengan kerendahan hati, khusyuk, harap-harap cemas. Naam, tadallul, menghinakan diri. Naam, karena Nabi keluar dalam keadaan demikian, mutadzalilan, mutawadhi'an, mutakhasyi'an, mutadharri'an. Beliau adalah menunjukkan kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri, kemudian berharap cemas dengan harap nanti takut kepada Allah, dan juga menundukkan hati serta diri mereka atau beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum. Kemudian juga kemarin telah kita baca, yakni yusannu inda nuzulil matar, apa? Disunahkan ketika turun hujan yang pertama, apa? Disunahkan apa? Disunahkan an yaqifa fi awwali liyusibahu minhu, supaya kita disunahkan berhenti hujan turun. Walhamdulillah hujan turun, apa hujan, wah senang ya hujan-hujanan ya. Nah, bukan maknanya hujan-hujan harus basah kuyup, enggak, namun apa, kita berharap rahmat Allah mengenakan sebagian anggota tubuh kita supaya terkena hujan di awal pertama turun. Kenapa? Karena hujan yang membawa rahmah. Nah, sehingga ada cerita dulu sebagian masyayikh, nah, di Yaman itu kan hujan dalam setahun bisa dihitung. Hujan di dalam setahun bisa dihitung. Mungkin 1-2 itu pun paling 1 jam. Enggak sampai 1 jam, berapa menit sudah. Karena sudah langsung banjir di tanah Arab karena tidak menyerap air, tanahnya rata-rata. Nah. Nah, ketika ada masyayikh muhadir, nah, ingin menyampaikan muhadharah daurah di Indonesia, qadarlah hujan. Ya. Ketika itu diceritakan, oh, syekhnya mau dipayungi malah enggak mau. Ya mengira di sini hujan yang pertama, padahal di sini tiap hari hujan ya. Tadi pernah kita dulu bertanya kepada syekh, "Ya syekh, bagaimana dengan salat fi rihalikum? Patokannya apa?" "Ya, hujan yang menjadikan bajunya basah. Itu tiap hari, syekh. Di Indonesia tiap hari hujan. Bahkan sehari bisa sepanjang waktu. Setiap waktu sholat, ya lakukan as-salatu khair, apa namanya, sholat fi rihalikum, sholat fi buyutikum. Berarti masjid kosong jadinya. Ya, artinya ya memang demikianlah syariat. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, tentunya yang memberatkan ya. Ini kondisional. Jadi barakallahu fikum. Di sini kadangkala sesuatu itu disesuaikan dengan kondisi, artinya demikian ya, kondisi. Nah. Qala yusanul khuruj ilaiha nam, di sini yusannu 'inda nuzulil matar an yaqifa fi awwalihi liyusibahu minhu. Disunahkan ketika turun hujan untuk dia berhenti di awalnya, yaitu awal hujan pertama turun, supaya anggota badannya terkena bagian dari tetesan air hujan tersebut. Wa yaqul, dan dia berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Naam. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah rintik hujan yang bermanfaat. Naam. Ini barakallahu fikum. Dan disunahkan pula dia berdoa memuji Allah, mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Kami ini mendapatkan hujan semuanya dengan karunia Allah dan rahmatnya, bukan dengan nauk, bukan dengan bintang ini, bintang ini. Karena orang-orang jahiliyah, mereka di dalam istisqa bukan dengan sholat. Apa yang membedakan Islam dengan orang jahiliyah? Orang jahiliyah di antara sifat jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih melekat memberitakan, masih melekat dalam umat ini. Di antara perkara jahiliyah yang masih melekat dalam umat ini, kata beliau, arbaun min jahil minal jahiliyah min ummati. Naam, yaitu empat sifat jahiliyah yang masih melekat dari umatku. Di antaranya apa? Al istisqa'u bin nujum, yaitu meminta hujan melalui bintang. Melalui bintang, perbintangan, nanti minta hujan, atau istisha, nerang. Apa? Nerang ya bahasa ini, tahu nerang ya. Hujan terus ini saya mau punya gawe. Nah, sebenarnya biasanya barang gawe dan sebagainya. Ini gimana supaya terang? Oh, nanti mereka dengan keingatan nggih namanya nerang ya. Kalau bahasa Jawa sini nerang. Nah, ini. Dengan apa? Dengan perbintangan. Lah ini hakikatnya termasuk bagian dari perbuatan syirik. Kenapa? Karena dia meminta kepada bintang. Tinggal syiriknya besar atau kecil. Kalau dia sampai meyakini bintang itu yang menjadikan hujan ataupun redanya hujan, maka ini syirik besar. Kalau dia jadikan sebagai alat wasilah, maka ini syirik kecil. Nah, namun mengantarkan kepada syirik besar. Nah, ini masih ada dalam umat ini. Namun perbuatan syirik. Nah, yang kedua diantaranya juga apa? Al-fakhru bil ansab, yaitu bangga dengan nasab keturunan. Ya. Oh, kalau saya keturunan ini, keturunan ini, keturunan ini. Rasulullah mengingatkan, bagaimana ajaran Islam? Ya, faman batia amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Nah, ini ajaran Islam ajaran Rasul. Barang siapa yang berlambat-lambat melakukan amal kebaikan, maka nasabnya tidak akan menjadikan dia cepat meraih kebaikan. Ya. Jadi nasab tidak mempengaruhi rezeki, tidak mempengaruhi kebaikan seorang. Namun nasab ini adalah apa namanya? Sesuatu yang Allah pilihkan bagi orang tersebut. Nah, jadi al-fakhru bin ansab, bangga dengan nasab. Nah, ini termasuk bagian dari jahiliyah. Nah, kemudian juga waniyahatu 'alal mayyit, meratapi mayyit. Nah, ini dan seterusnya. Nah, ini barakallahu fikum. Ini ikhwani fillah rahimakumullah, disunahkan ketika hujan untuk kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'a. Kemudian wa idza kasural matar wa khifa minad darar yusanu ayyakula Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ala dhirab wala kam wa butunal audiyah wa mana bitasyajar. Naam, yakni ketika hujan terus, hujannya masya Allah istisqa mustajab, beres hujan gede, tambah angin gelap gulita, kita khawatir ya, biasanya kan yang beri itu ah masya Allah diberi hujan takut, enggak hujan sengsara juga, ini bagaimana, terus bagaimana ya. Jangan mengatakan ayo diterang maning, tidak, nanti kepada nujum lagi berbuat syirik. Namun apa, berdoa, doanya apa? Allahumma hawalaina, ya Allah palingkanlah dari kami. Wala alaina, jangan kau timpakan atas kami. Naam. Allahumma ala dhirab, ya Allah jatuhkanlah hujan ini ke pegunung-gunung yang kecil, ke pegunungan. Wal akam, yakni barakallahu fikum, ke lembah-lembah. Naam. Wal audiyah, naam, dan lembah-lembah ini, yakni dan mana bitasyar. Nah, di sini akam itu di sana yaitu tempat ya, lembah yang di sana ada pohonnya, ada bebatuannya, demikian. Dan juga tempat-tempat tumbuhnya pepohonan di hutan atau di lembah atau di sungai. Nah, itu turunkanlah ke sana, tempat aliran air. Nah, ini barakallahu fikum. Jadi demikian. Jadi kalau hujan, bagaimana sikap seorang muslim agar ketika hujan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah? Yang pertama, ketika hujan dia berdoa. Berdoa apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, subhanallah. Lah inilah faedah antum belajar. Kalau tidak belajar ya sudah. Oh, udan alhamdulillah hujan-hujanan. Nah, cuma hanya meluapkan kesenangan, ya. Boleh, boleh, dapat pahala, enggak dapat pahala, ya. Seorang muslim bagaimana bisa menjadikan dia itu matinya di atas ibadah? Belajar. Kenapa? Karena kalau dia belajar tahu kapan mendapatkan nilai ibadah. Ketika hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, ini sudah nilai ibadah. Ya, yang plus bagi dia. Nah, ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang bermanfaat. Setelah selesai, dia puji Allah mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Nah, ini tidak sekedar cerita-cerita, namun dia berdoa. Lah kalau khawatir bagaimana? Ya kadang kan khawatir ya. Aduh. Dagangan lagi laris, udan ya. Misalnya ya ini gimana? Ya sudah dia boleh berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah palingkan dari kami, jangan kau jatuhkan kepada kami. Ya ini kalau memang mudarat bagi dia. Nah, ini dia meminta kepada Allah untuk dipalingkan, sehingga itulah hakikat tauhid. Itulah hakikat tauhid ya. Jadi dalam seluruh kehidupan kita berusaha mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Nah ini tidak terus wah seterusnya lah tidak mencela ya. Karena kenapa? Tidak boleh kita ya subud dahar mencela waktu ya. Tidak boleh mencela waktu ya subur rih mencela angin jangan. Lah ketika datang angin bagaimana? Ada doanya. Doa yang di sana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menutup perjumpaan kita sekarang ada pertanyaan terakhir. Nah, yang bisa jawab dapat hadiah buku doa-doa. Ya, buku doa-doa ini kan doa ya. Doa katanya, thayyib barakallahu fikum. Thayyib. Man ajaba jawaban sahihan falahu jaizah, yakni kutaib hisnal muslim. Dan barakallahu fik. Sekarang coba dari pelajaran yang ada. Apa saja tadi yang disunahkan ketika mau sholat istisqa? Siapa yang bisa menjawab dengan 4 poin saja? Tadi yang disebutkan banyak, 4 poin diantaranya. Siapa? Kalau cuma 2 enggak dapat. 3 enggak dapat. Man sayujib yarfa' yadah. Siapa? Yang belakang? Terasa? Siapa yang angkat tangan? Coba. Manil jahwari. Siapa yang menjadi jahwari? Apa jahwari? Jahwari orang yang lantang suaranya. Kalau jawara, nah bukan jawara ya, ini jahwari. Nah, siapa yang berani? Hah? 4 poin. Man Hanif. Hah? 1. Mau berbanyak doa, apa doanya? Hah? Iya, apa contohnya doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Terus. Kapan itu? Ketika keluar menuju istisqa, yakni cemas, berharap-harap rahmat Allah, mendekatkan dirinya, nunduk, kemudian juga menghinakan dirinya. Yang ketiga. Hah? Apa semua orang kuat? Dianjurkan semua orang keluar. Siapa semua orang ini? Ya, semua orang ini muslimin, hendaknya semuanya keluar menuju istisqa, baik orang tua, anak-anak, wanita, dan yang lainnya. Yang keempat, satu lagi, hampir sudah. Apa? Iya, yakni ketika hujan pertama turun disunahkan dia untuk menjadikan anggota badannya terkena air hujan tersebut. Nah, barakallahu fik. Tafadhol, jazakumullah khairan. Ya. Dibaca ya. Dihafalkan ya. Khairan insyaallah. Barakallahu fikum. Ini aja yang mudah kita sampaikan di malam hari ini, semoga bermanfaat dan kita akan masuk berikutnya pada pembahasan mengenai salat sunnah yang lainnya, yaitu barakallahu fikum pada sholat apa? Yani setelah ini adalah pada sholatul jamaah, nam atau sholat waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, nam awqatun nahyi, waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Semoga bermanfaat. dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassallallahu Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.